yang telah lama bersarang di hati penuh isi kepala. Coba hilangkan benak yang semakin menghitam, yang telah lama menyerang otakku yang kini datang. Oh, yeah. Penuh kepulan asap, ruang semakin sesak, aroma